dan di berbagai. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam rubrik Serambi Nabawi. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terlambat di kesempatan pagi hari ini dikarenakan ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala senantiasa memberikan kita semua kemudahan dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-140, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Hari ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan membahas tentang intidharul imami ad-dakhil. Imam menunggu orang yang masuk. Imam yang sedang memimpin salat, ya sedang berada di dalam salat menunggu orang yang masuk. Untuk apa ditunggu? Agar orang itu mendapatkan sholat berjamaah, atau agar mendapatkan satu rakaat bersama jamaah. Bagaimana penjelasannya? Dan kita juga nanti akan melihat penjelasan-penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di sini muallif sahibul matan rahimahullahu ta'ala berkata, وَإِذَا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِدَاخِلٍ وَهُوَ رَاكِعٍ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ نُدِبَ إِنْتِظَارُهُ. Apabila imam merasakan kehadiran seseorang, imam merasakan kehadiran seseorang, wa huwa raki'un, sedangkan imam itu berada dalam kondisi sedang ruku. Jadi imamnya sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lalu dia sekilas merasakan dari belakangnya ada orang yang membuka pintu, atau ada orang yang berjalan dengan bergegas, tergesa-gesa misalnya. Maka dalam kondisi tersebut nudiba artinya disunnahkan sang imam menantikan orang yang membuka pintu tersebut atau orang yang berjalan tersebut, ya, menantikan mereka masuk ke dalam sholat berjamaah. Artinya imam tidak buru-buru bangkit dari ruku. Imam tidak buru-buru bangkit dari ruku. Begitupun kalau kondisinya kita sedang tasyahud akhir, itu kita imam, misalnya saya jadi imam, saya sedang membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekilas telinga saya menangkap ada orang yang masuk ke dalam masjid, baik itu lewat terdengar suara langkah, atau terdengar mereka membuka pintu, atau terdengar suara ramai misalnya. Maka dalam kondisi itu nudiba intizaruhu, disunahkan kita sebagai imam untuk menanti masuknya mereka ke dalam sholat berjamaah, ya, menunggu sejenak, tidak tergesa-gesa mengucapkan salam, atau tidak tergesa-gesa bangkit iktidal membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi ditunggu beberapa saat agar orang yang baru datang itu mendapatkan rokaat atau mendapatkan sholat berjamaah. Mengomentari hal ini, Profesor Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala berkata, i'anatan lahu ala idraki ar-raka'ah bil intidhari fir ruku. Hal itu dilakukan untuk membantu orang yang baru datang mendapatkan satu rakaat kalau imamnya memang dalam posisi sedang ruku. Wa idraki al-jama'ati bil intidhari fit tashahhudil akhir. Dan membantu orang yang baru datang mendapatkan pahala berjamaah kalau posisi imamnya sedang berada di tashahhud al-akhir. Jadi al-intidharul imam, imam menunggu orang yang baru masuk itu, satu, agar dia mendapatkan rokaat. Ini terjadi kalau imam berada dalam kondisi ruku. Atau untuk mendapat agar si makmum mendapatkan pahala berjamaah. Maka imam menunggu sejenak. Ini kalau imam sedang tasyahud al-akhir. Adapun dalilnya, dalil perbuatan ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari seorang sahabat yang bernama Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang salat. Faqal, maka Nabi bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza yusalli ma'ahu. Adakah di antara kalian seseorang yang mau bersedekah dengan orang itu, yaitu menemani dia salat berjamaah? Perhatikan para pemirsa Niaga TV, Nabi bertanya kepada sahabat, ada enggak di antara kalian, mereka sudah salat, para sahabat Nabi sudah salat, tapi ada yang sedang salat sendiri. Maka Nabi berkata, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah kepada saudaranya, menemani saudaranya salat, agar dia mendapatkan pahala salat berjamaah? Itu pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Maka bangkitlah seorang sahabat, kemudian dia salat bersama orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzani jama'atun. Maka Nabi pun bersabda, dua orang itu sedang salat berjamaah. Ustaz, tapi kan itu konteksnya adalah orang sholat sendiri, lalu masuk orang yang sudah sholat agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sama, intinya adalah agar orang yang baru datang itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Membantu mereka mendapatkan pahala sholat berjamaah, intinya itu. Oleh karenanya di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وكذلك القياس على صلاة الخوف. Dikatakan di sini, إذا ندبت إعادة الصلاة ليحصل له فضل الجماعة فيندب الانتظار لتحصيلها بالأولى. Kalau orang yang sudah sholat saja disunahkan untuk mengulang sholatnya agar orang lain dapat pahala sholat berjamaah, apalagi yang ada di dalam sholat. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Saya sudah sholat, alhamdulillah. Saya disunnahkan, yang sudah sholat ini disunnahkan untuk sholat lagi agar teman saya dapat sholat jamaah. Itu saya sudah di luar sholat. Kalau yang di luar sholat saja disunnahkan membantu orang agar dapat pahala sholat berjamaah, apalagi yang masih di dalam sholat, tentunya lebih utama. Kalau yang sudah keluar dari sholat saja disunnahkan menemani orang agar dapat jamaah, apalagi yang ada di dalam sholat. Jelas tidak dalilnya para pemirsa Niaga TV? Dan dalil yang kedua kata beliau, وَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ عَلَى صَلَاتِ الْخَوْفِ. Ini pun bisa dikiaskan kepada sholat khauf. Sholat khauf itu imamnya satu, tetapi makmumnya datang bergantian. Sebagaimana dalam beberapa sholat khauf tentunya banyak caranya. Ya, ada banyak cara sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Ya. Di antara caranya tersebut adalah imamnya satu tapi makmumnya datang bergantian. Dan imam menunggu agar makmum itu mendapatkan salat berjamaah. Ini barangkali hal yang jarang kita dengar ya. Intidharul imam ad-dakhila. Yaitu disunnahkan imam menunggu orang yang masuk. Menunggu orang yang masuk. Yaitu apabila dalam kondisi imam sedang ruku, lalu dia mendengar dari belakang ada orang yang masuk salat berjamaah, dia jangan buru-buru iktidal. Dan apabila dia dalam kondisi tasyahud akhir misalnya, lalu dia mendapatkan ada orang yang baru datang, dia terdengar langkahnya atau terdengar membuka pintu dan lain sebagainya, maka jangan langsung salam. Agar orang yang baru datang itu mendapatkan pahala salat berjamaah. Dan itu luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Lalu dikatakan di sini, bisyartin an yakuna qad dakhala al-masjida. Dengan syarat orang yang kita nantikan itu memang sudah masuk ke dalam masjid. Ya, orang yang kita bantu agar dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah itu memang sudah masuk ke dalam masjid. Artinya kalau masih jauh, masih di jalan, ya bagaimana juga imam bisa tahu kan? Maka disyaratkan harus sudah masuk masjid. Wa an la yabhush atul. Dan juga jarak menunggunya jangan terlalu panjang. Tidak boleh panjang. Tapi kalau sekedar menunggu beberapa saat yang singkat, enggak ada masalah. Tapi kalau sampai panjang, itu tidak diperbolehkan, kata beliau. Wa an yaqsida at-ta'ah. Dan imam ketika melakukan itu, hendaknya dia berniat ingin melaksanakan ketaatan. Hendaknya dia berniat ingin melaksanakan apa? Para pemirsa Niaga TV, berniat ingin melaksanakan ketaatan. Artinya dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tamyizahu wa ikramahu. Bukan dalam rangka mengistimewakan orang yang baru datang tersebut, bukan juga dalam rangka memuliakannya, tidak. Artinya kalau dasarnya karena dia presiden atau karena dia gubernur, karena dia bupati dan lain sebagainya, tidak boleh. Tapi kalau itu dilakukan secara murni, secara alamiah, dia tidak tahu siapa itu yang datang, tapi dia tunggu ketika ruku tidak segera iktidal, dan ketika tasyahud tidak segera salam untuk membantu orang itu mendapatkan rakaat atau untuk membantu mendapatkan salat berjamaah, maka tidak masalah. Tapi kalau ukurannya, oh ini pejabat, oh ini orang mulia, oh ini orang kaya dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu disebutkan di sini, bi an yantadhiru asy-syarifa. Misalnya tidak boleh menantikan orang yang syarif, orang yang mulia. Jadi dia menunggu, memperlambat rukuknya untuk menunggu orang yang mulia atas dasar kemuliaannya. Tidak bisa, kata beliau. Ya, an yantadhiru asy-syarifa dunal haqir. Kalau yang datang orang yang mulia, dia perlambat rukuknya. Tapi kalau yang datang orang biasa, orang miskin, dia percepat. Ini yang begini enggak boleh, kata beliau. Wa yukrahu fi ghairi ruku'i wat tashahhudi. Dan dimakruhkan selain dalam posisi ruku dan tasyahud. Karena selain dalam posisi ruku dan tasyahud tidak ngaruh. Misalnya ketika baca Fatihah, tidak perlu dia memperlambat baca surat setelahnya karena enggak ngaruh. Ya tidak berpengaruh, baca saja. Ya baca saja. Tapi kan Ustaz, agar dia sempat mendengar misal, ya enggak ngaruh juga. Toh kalau dia mendapatkannya pas ruku, dia tetap dihitung satu rakaat. Makmum itu yang terlambat tetap dihitung satu rakaat. Baik, itu poin yang pertama yang kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita memasuki poin yang kedua, yaitu man sahibul haqqi fi iqamatil jamaah. Siapakah orang yang paling berhak memerintahkan dilaksanakannya salat berjamaah. Jadi kalau ada kita kumpul di masjid, siapa sih yang paling berhak mengatakan kepada muazin, ayo qomat? Siapa itu yang paling berhak? Coba kita lihat. Walau kana li masjidin imamun ratibun. Kalau di dalam satu masjid itu ada imam yang ratib, imam rutin, imam resmi yang ditunjuk. Kuriha li ghairihi iqamatul jama'ah fihi bi ghairi iznihi. Maka dimakruhkan atas selain orang tersebut untuk memerintahkan ditegakkannya salat berjamaah tanpa izin dari imam rawatib tersebut, imam tetap tersebut, imam resmi tersebut. Jadi kalau ada imam resmi di satu masjid, hormati dia. Kalau kata dia qomat, iqomat. Kalau kata dia belum, belum, ikuti dia. Kalau di satu masjid ada apa? Imam yang tetap, imam yang memang sudah ditunjuk. Dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu huwa sahibul haqqi fi hadza. Karena dia memang yang punya hak untuk hal itu. Wa muqaddamun ala ghairihi. Dan dia diprioritaskan dibanding yang lain. Ya. Berdasarkan riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang mengimami seseorang di dalam wilayah kekuasaannya. Saya adalah penguasa di rumah saya. Saya misalnya saya adalah penguasa di rumah saya. Kalau ada orang yang masuk ke rumah saya, dia juga enggak boleh songong. Tidak boleh tidak sopan. Misalnya tiba-tiba dia maju menjadi imam, kata Nabi tidak boleh. Ya, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu mengimami seseorang yang lain di wilayah kekuasaannya. Ya, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi. Ya, dan apa namanya? Tidak boleh kita masuk ke dalam rumah seseorang belum kita dipersilahkan duduk, belum kita dipersilahkan makan minum, kita sudah duduk atau kita sudah makan dan minum. Hargai sahibu al-bait, hargai orang yang memiliki rumah itu, atau penguasa di tempat tersebut, atau pemimpin di tempat tersebut, atau imam yang ditunjuk di tempat tersebut, hargai mereka. Ya, ini petunjuk dari siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Aw la imama lahu lam yuqrah. Tetapi apabila di satu masjid tidak ada imam tetapnya, tidak ada imam resminya, maka tidak dimakruhkan. Siapapun silakan. Kalau memang dilihat sudah siap berjamaah, siapapun berkata boleh, ayo kita salat berjamaah. Ya, itu tidak makruh. Tapi kalau di satu tempat itu ada apa namanya imamnya yang resmi yang ditunjuk, maka jangan melangkahi perintah orang-orang tersebut. Poin terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, terkait dengan i'adatus shalah, hukum mengulang sholat bagi orang yang sudah sholat tetapi dia mendapatkan sholat berjamaah. Saya sudah sholat di rumah misalnya, ya karena hujan. Lalu saya berangkat ke masjid, saya pikir di sana sudah selesai sholat berjamaah, ternyata masih sholat berjamaah. Apa yang harus saya lakukan? Coba kita lihat. Waman sholla munfaridan. Barang siapa yang sudah sholat sendiri, au fi jama'atin, atau dia telah sholat berjamaah, summa wajada jama'atan tusalli, kemudian dia mendatangi satu tempat, dan ternyata di tempat tersebut masih ada sholat berjamaah, mudiba, disunnahkan atasnya, an yu'ida ma'ahum biniyatil faridah, ya dia disunnahkan atasnya mengulang sholat tersebut dengan niat sholat wajib, wataqo'u naflan, dan pahalanya mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalaupun kita sudah sholat, saya sudah sholat di musholat dekat rumah saya, lalu saya berangkat naik motor mengunjungi satu masjid, untuk ikut pengajian. Ternyata di masjid tersebut sholat jamaahnya belum selesai. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berputar balik, mundur ke belakang? Tidak. Lanjutkan, masuk ke dalam masjid, ikut sholat berjamaah. Niatnya apa? Niat sholat yang wajib. Jatuhnya apa? Jatuhnya sunnah. Mana dalilnya? Coba kita lihat. Dalilnya adalah dari Yazid ibn al-Aswad as-Sawai radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang pemuda. Falamma shalla, tatkala Nabi sholat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Ketika Nabi sholat berjamaah, ada dua orang laki-laki yang enggak ikut sholat bersama Nabi. Nabi sholat berjamaah, ada dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bihima, maka keduanya dipanggil oleh Nabi. Tura'at fara'isuhuma, dan mereka ketakutan. Dipanggil oleh Nabi, lalu dua orang ini merasa ketakutan. Maka Nabi berkata, ma mana'akuma antusalliya ma'ana, apa penyebabnya, apa penghalangnya kalian sholat berjamaah bersama kami? Kami lagi jamaah, kalian malah duduk di pojokan masjid sana. Kenapa enggak sholat jamaah bersama kami? Itu pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kedua laki-laki ini menjawab, sallaina fi rihalina, ya Rasulullah, tadi kami sudah sholat di rumah. Kami sudah sholat di rumah, kata dua orang laki-laki ini. Maka Rasulullah berkata, la taf'alu, jangan begitu. Ya maksudnya, kalaupun kalian sudah sholat di rumah, jangan kalian mendatangi masjid, lalu kalian gak ikut sholat. Gak boleh seperti itu. Kalau kalian mendatangi masjid, ikut sholat. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian telah sholat, fi rahlihi, di rumahnya, summa adrakal imama, kemudian dia mendapatkan imam, walam yusalli, yang belum sholat, imam di masjid belum sholat, fal yusalli ma'ahu, maka sholatlah dia bersama imam tersebut. Fa innaha lahu nafilatun, maka sholat yang sudah dia lakukan kemudian dia ulang lagi, itu mendapatkan pahala nafilah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan yang lainnya. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pecah runtut tipe AGR CH400B untuk kebutuhan merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, dengan motor penggerak listrik yang berkualitas dan performa maksimal, dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput tipe AGR CH400 engine berfungsi dalam merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal, dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, menggunakan engine atau motor bensin berkualitas sehingga memungkinkan untuk digunakan secara portable, dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat.

Baik. Cukup banyak. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kasus yang sangat unik ya. Seorang anak, ibunya tidak bisa menyusui dia. Maka dia disusui oleh ibu yang lain. Kita sebut itu dengan ibu susuan. Kemudian si ibu susuan ini suaminya meninggal. Ya. Ibunya, ibu si anak ini meninggal. Sedangkan suami dari ibu susuannya meninggal juga. Apakah boleh ayah dari si anak ini menikah dengan ibu susuannya? Ini pertanyaannya ya. Allahu a'lam bishawab. Ini harus kita tanya kepada para ulama ya. Ini harus kita tanya kepada para ulama. Kalau si anak itu jelas tidak boleh dia menikah dengan ibunya, itu satu. Atau dia tidak boleh menikah dengan bibinya dari ibunya, ibu susuan. Si anak itu pun tidak boleh menikah dengan anak dari ibu susuan, itu jelas. Ya. Jadi kalau si anak laki-laki ini, kalau si ibu yang menyusui ini memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak boleh menikah dengan si anak laki-laki itu, anak susuan itu. Karena mereka adalah saudara sesusuan. Ya. Dan kalau kita baca hadisnya, hadisnya bersifat umum. Rasulullah berkata, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Begitu kata Nabi. Diharamkan disebabkan radha'ah, yaitu persusuan, apa-apa yang diharamkan sebab nasab. Diharamkan disebabkan oleh persusuan apa-apa yang diharamkan oleh sebab nasab. Oleh sebab nasab, seorang anak tidak menikahi ibunya. Tidak menikahi siapa lagi misalnya, adiknya. Tidak menikahi bibinya, itu yang diharamkan disebabkan nasab. Apa yang diharamkan karena nasab, diharamkan pula karena radha'ah, yaitu karena menyusui. Begitu kata Nabi. Tapi permasalahannya bapaknya. Kalau dalam kasus nasab misalnya, dalam kasus nasab, seorang laki-laki, ya seorang ayah, bolehkah menikahi ibu susuan dari anaknya? Itu yang jadi masalah di sini. Bolehkah seorang ayah menikahi ibu susuan dari anaknya? Allahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti kita cari jawabannya. Ya, kita cari jawabannya, kita tanya kepada para ulama. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai guru di sebuah pesantren. Di sana diwajibkan untuk mengajarkan sifat wajib Allah 20. Anak saya menjadi ragu, apakah lebih baik tidak mengajar di pesantren tersebut? Ya tergantung nanti yang diajarkan pelajaran apa. Kalau yang diajarkan adalah pelajaran tersebut yang tadi disebutkan, yaitu pelajaran akidah, yang diajarkan adalah akidah yang mungkin apa namanya yang tidak diyakini oleh para sahabat Nabi atau tidak sesuai dengan akidahnya para sahabat, tentunya kita tidak boleh menerimanya. Tapi kalau di pesantren itu dia mengajar ilmu yang lain, entah itu ilmu nahu, ilmu sorof, atau ilmu fikih, maka ya tidak masalah. Ya, dia mengajar saja, mengajarkan ilmu. Ya. Tapi kalau diwajibkan mengajar yang itu dan dia memang di bagian tersebut, ya tentunya dia menghindarinya menurut saya, ya, agar dia tidak mengajarkan sesuatu yang apa, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Allah alam bisa. Bolehkah anak saya bekerja di bank syariah yang ada di Indonesia? Allah alam bisa. Ya, bank syariah yang ada di Indonesia, mereka adalah lembaga perbankan yang berusaha menjalankan aturan-aturan syariah sesuai dengan apa yang diijtihadkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi di Indonesia ada lembaga ya di bawah MUI kalau saya tidak salah, yaitu DSN, Dewan Syariah Nasional, DSN ya. Dan DSN ini mereka berijtihad, mereka rapat, mereka berdiskusi untuk merumuskan bentuk-bentuk transaksi syariah yang akan diterapkan oleh bank-bank syariah tersebut. Maka menurut saya, Allah alam bisawab ya, bank-bank syariah yang ada di Indonesia mereka sudah melakukan praktek syariah sesuai dengan apa yang diijtihadkan oleh DSN, oleh ulama-ulama yang ada di DSN. Maka ini jauh lebih ringan, ya, jauh lebih ringan dibandingkan bank-bank yang memang jelas-jelas adalah bank konvensional atau bank-bank yang misalnya terang-terangan misalnya mengatakan riba itu halal, boleh misalnya ya, riba itu boleh lah bukan halal ya. Artinya mereka bertransaksi dengan riba walaupun mereka tidak menghalalkannya misalnya. Tentunya ya yang berusaha menjalankan syariah itu lebih baik. Tapi Ustaz ada kekurangan, ya kekurangan itu diperbaiki. Ya bukan dihancurkan, orang ada kurangnya bukan diruntuhkan, tetapi diperbaiki, disempurnakan, itu yang harus kita lakukan. Oleh karenanya kalau menurut saya ya tidak masalah ya, tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada penelpon dari Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Halo, selamat. Suaranya kecil sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin tanya, Pak Ustadz. Nah, ini ada anggota kelompok korban. Anggota kelompok korban itu mengorbankan sapi. Apakah boleh dagingnya tersebut dibagi dengan keluarga daripada 7 kelompok tersebut? Setelah apabila ada sisa, baru akan dibagi ke orang lain. Suatu contoh, kelompok si A tersebut punya saudara atau punya keluarga 15 orang atau 10 orang atau 20 orang. Itu gimana hukumnya itu Pak Ustaz? Baik. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Kalau kita kembalikan kepada ketentuan syariat, ketentuan agama, jelas ketentuannya. Ada di surat Al-Hajj ayat 28 dan 36 kalau saya tidak salah. 28, Al-Hajj 28 dan Al-Hajj 36. Tapi kita baca saja yang di Al-Hajj 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Fakulu minha. Kalau kalian berkurban wahai manusia, wahai orang-orang Islam, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian berikan kepada orang-orang yang berkecukupan sebagian yang lain. Wal mu'tar, dan berikan juga kepada orang yang sengsara, yang miskin, yang fakir, sebagian yang lain. Dari sini kita melihat bahwasanya pembagiannya adalah sepertiga untuk sahibul kurban, orang yang berkurban. Sepertiga adalah pemberian yang sifatnya hadiah untuk orang-orang yang sebenarnya bukan mustahik sedekah, yaitu orang-orang kaya diberikan hadiah. Dan sepertiga yang lain adalah diberikan kepada fakir miskin. Ya, di mazhab Imam Syafi'i, semakin banyak fakir miskin yang mendapatkan, itu lebih utama. Artinya kalau mau dibuat 2/3 semua untuk fakir miskin itu bagus. Tapi kalau mau diberikan kepada orang-orang kaya silahkan. Ya, silahkan. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya diambil diberikan kepada keluarga si pengkurban? Ya nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Yang penting tidak melanggar pembagian tadi. Sepertiga untuk yang berkurban, dia sudah ambil haknya. Lalu si pengkurban berkata, "Saya mau kasih ke keluarga saya." Ya silahkan. Nanti tinggal dilihat sepertiganya misalnya untuk orang-orang yang berkecukupan di antara mereka, sepertiga yang lain untuk orang miskin. Dan itu bagus. Ketika kita berkurban lalu kita berikan atau prioritaskan kepada keluarga kita, bagus. Ya. Wa atidal qurba haqqahu, kata Allah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Berikanlah karib kerabat itu haknya. Jadi silahkan saja, enggak ada masalah. Ya silahkan saja, kalaupun mau diberikan kepada keluarganya silahkan. Dan itu kurban-kurban dia, maka dia yang mengatakan ini untuk si ini. Tetapi kita harus ingatkan, Pak, pembagiannya begini, Pak, ya. Bapak maksimal hanya ambil sepertiga menurut para ulama. Lalu Bapak kasih sedekah minimal sepertiga. Kalau lebih bagus, alhamdulillah. Kalaupun Bapak mau kasih sebagian untuk orang-orang yang berkecukupan, silakan. Itu ada dalilnya di surat apa? Al-Hajj ayat 36 misalnya. Allahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan kesalahan terhapus walau sebanyak buih di lautan, apakah yang dimaksud kesalahan itu dosa? Iya, kesalahan itu dosa. Hanya saja kan dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ya. Dosa besar tentunya para ulama beda pendapat. Apakah dia diampuni dengan sekedar kita istighfar? Apakah diampuni dengan sekedar kita melakukan amal-amal ibadah? Ataukah dia harus bertobat, ya? Kata para ulama, pendapat yang paling kuat ya bertaubat. Kalau dosa-dosa besar, ya taubat. Tetapi yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni dengan kita berwudu, dengan kita berjalan ke masjid, dengan kita berjabat tangan dan lain sebagainya, itu adalah sogoir, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, kata para ulama, ya tentunya harus bertaubat. Ya, walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Apakah mengorek telinga dan hidung termasuk pembatal puasa? Ya tentunya tidak, ya. Mengorek telinga, sekedar kita korek telinga, ya. Yang saya pahami tidak. Ya begitupun hidung kita mengeluarkan kotorannya, tidak. Ya tetapi memasukkan sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu ya mulut itu jauf. Jauf ya. Masuk ke dalam itu jauf. Hidung itu jauf. Nah, telinga ulama beda pendapat. Sebagian mengkiaskannya kepada mulut dan hidung. Itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Jadi di tubuh manusia itu ada dua bagian. Ada al-manfadz al-maftuh, ya ada bagian tubuh yang memang terbuka seperti mulut, hidung, ya, atau dubur misalnya, itu kan terbuka. Telinga, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau dimasukkan sesuatu masuk ke dalamnya itu bisa membatalkan. Ya, tetapi Allah lebih sop kalau telinga, ya, atau sekedar mengeluarkan kotoran dari hidung itu enggak ada masalah. Menurut pendapat yang paling kuat, Allah lebih sop. Adapun yang membatalkan jelas makan, minum, kan, muntah dengan sengaja, berjima di siang hari di bulan suci Ramadan, ya, itu yang membatalkan. Allah lebih sop. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Gini Ustaz, apakah boleh menguburkan mayit itu dalam satu kubur? Misalnya gini, saudaranya tuh udah lama meninggal, misalnya udah 10 tahun yang lalu, terus baru ada lagi saudaranya meninggal, disatukan dalam satu liang lahat. Apakah boleh seperti itu? Kenapa disatukan, alasannya Ibu? Mungkin kan karena dia tinggal di daerah Jakarta, mungkin susah cari tanah pemakaman kali, saya kurang tahu juga. Tapi baik, saya dengar disatukan sama saudaranya, katanya gitu. Baik, betul Ibu. Iya, begitu Ustaz. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, karena kita juga tinggal di Jakarta, ya. Di Jakarta itu ada kesulitan mencari tanah pekuburan. Itu yang terjadi hari ini di Jakarta. Banyak faktor. Faktornya misalnya sempitnya lahan, atau tingginya harga tanah di Jakarta. Ya, di Jakarta ini di beberapa tempat, ya, seperti tempat di mana kita tinggal ini, di Jakarta Selatan, 1 meternya 10 juta. Ada yang sampai 15, 20 juta, 1 meter. Ya, apalagi yang di pusat-pusat kota, di Sudirman, mungkin bisa 100 juta, ratusan juta per meter, per 1 meternya. Mahal sekali. Ya, sangat mahal. Lahannya sempit, lahannya sedikit. Oleh karenanya, kalau kita lihat banyak pemakaman-pemakaman di Jakarta, ya, yang dikelola oleh pemerintah provinsi, itu mereka penuh, sudah penuh. Lalu bagaimana kalau ada yang meninggal? Ditanya, ada keluarganya nggak yang pernah dikubur di sini? Ada, maka dikuburkan di situ. Nah, itu darurat. Ya, apalagi masih ada hubungan keluarga. Ya, ditambah lagi hubungan keluarga. Saya rasa Allah alam bisawab, enggak ada masalah. ya dalam kondisi darurat boleh menumpuk beberapa jenazah sebagaimana yang terjadi pada peristiwa perang Uhud, ya, di mana ada beberapa orang sahabat yang dikuburkan di satu liang. Allah alam bissawab. Siapakah Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani? Ulama-ulama dari Timur Tengah. Ya, penulis apa namanya? Hisnul Muslim namanya. Ulama-ulama besar. Abu Muhammad Ibnu Saleh Hasbullah. Saya enggak tahu. Abu Malik Kamal bin Said Salim itu penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah dan beliau ulama. Amir bin Muhammad Al-Mudari, saya tidak tahu. Syekh Abdullah Al-Jibrin, ulama besar dari Timur Tengah. Ketika imam sudah mengingatkan, mengatakan sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum masbuk hanya baru sempat ruku sebentar setelah takbiratul ihram, masuk ke dalam sholat jamaah, sedangkan jamaah yang lain masih dalam posisi ruku yang akan mau bangkit dari rukunya, apa makmum masbuk masih terhitung. Ketika imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, sedangkan makmum masbuk hanya baru sempat ruku, ya, kalau sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah jangan ruku lagi. Kalau memang imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah jangan ruku lagi. Kita boleh ruku ketika imam masih dalam posisi ruku. Tapi kalau imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah tidak boleh lagi kita ruku, ya, karena tidak dihitung juga satu rakaat. Bagaimana cara kita minta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal karena banyaknya dosa-dosa di masa lalu? Ya, pertama yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat berusaha memperbaiki diri. Ya, berusaha kita memperbaiki diri. Ya, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah lalu memperbaiki diri kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang baik, mudah-mudahan kesolehan kita menjadi syafaat untuk orang tua kita kelak. Ya, kita didik anak-anak kita jadi penghafal Quran, anak keturunan kita jadi orang yang menegakkan salat. Mudah-mudahan dengan kita hari demi hari makin baik, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan yang mengalir pahalanya untuk mereka, didoakan. Ya, kalaupun ingin bersedekah atas nama mereka, kata para ulama, enggak ada masalah bersedekah atas nama orang tua kita. Apakah salah kalau kita menghindar untuk bersilaturahmi karena di situ ada orang yang suka gibah, suka kepo, lisannya suka. Yang pasti jangan kita memutus tali silaturahmi. Adapun ketika mereka sedang membicarakan aib orang lain kita menghindar, ya silakan. Bahkan itu kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Tapi kita memutus tali silaturahmi tidak boleh. Ya la yadkhulul jannata qati'. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Ya. Kalau kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, silakan. Terus gimana Ustaz? Kalau saya dekat mereka, mereka gibah, ya tinggalkan. Cari tempat lain. Yang pasti jangan putus tali silaturahmi. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Insya Allah bertemu lagi di hari esok. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan diberikan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.